Fi fatawa Ibn Hajar al-Hadisiyah disebutkan dalam kitab Fatawa Ibn Hajar ya. Dan Ibn Hajar di sini dalam fikih adalah Ibn Hajar al-Haytami. Ada Ibn Hajar dalam ilmu hadis. Itu adalah Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani guru daripada Syekh Zakaria al-Ansari. Syekh Zakaria al-Ansari guru daripada Ibn Hajar al-Haytami. Beliau Ibn Syekh Zakaria al-Ansari mengatakan waqa'tu bainal hajaren. Aku ada di antara dua hajar. Gurunya Ibn Hajar al-Asqalani, muridnya Ibn Hajar al-Haytami. Dua-duanya ulama terkenal, ulama yang disegani, yang satu dalam bidang hadis, yang satu dalam bidang tapi terkenalnya bukan berarti Ibn Hajar al-Haytami tidak mengerti hadis. Ibn Hajar al-Asqalani bukan berarti tidak mengerti fikih, enggak. Cuma banyak bidangnya, pembahasannya, kitab-kitabnya ya, dalam bidang masing-masing. Ini kitab Ibn Hajar al-Hadisiyah, ada Fatawa al-Hadisiyah. Termasuk kitab yang bagus dan kitabnya artinya normal, tidak terlalu tebal atau berjus-jus, satu jus. Ya mungkin kalau kita katakan kayak Fawaid Muhtaroh ini, tapi faedah-faedahnya, faedah yang penting-penting, yang bisa jadi atau sering kita butuhkan. Yang disebutkan di situ fatwa-fatwa. Jadi ada orang yang bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab dengan hadisnya, dengan ayatnya, dengan dalilnya. Jadi fatwa hadisiyah. Ada lagi fatwa Ibn Hajar al-Kubra. Adapun fatwa Ibn Hajar al-Kubra 4 juz, satu juz tebel-tebel. Nah, itu ya sangat luas. Dan kalau dibaca butuh waktu yang lama. Tapi kalau ini fatwa hadisiyah tidak terlalu tebal, cuma satu jilid dan itu bermanfaat. Jadi alhamdulillah Al-Faqir punya dua-duanya. Ini fatwa Ibn Hajar al-Hadisiyah. Disebutkan dalam kitab fatwa tersebut, mahasiluhu. Mahasiluhu yang kesimpulannya, ana man uhyiya ba'dal mautil hagigi. Barang siapa yang dihidupkan lagi ba'dal mautil hagigi, setelah kematian yang sesungguhnya, setelah benar-benar mati, bi'an akhbara bihi ma'sumun, yang sekiranya hal itu diketahui atau diberitahu oleh manusia yang maksum. Tasbutulahu jami'u ahkamil mauta, maka akan ditetapkan baginya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan mayit. Min gismati tarikatihi, baik hukum berkaitan dengan pembagian warisannya, wanikah zaujatihi, dan istrinya dinikah oleh orang lain, wanahwi zalik, dan semisalnya. Jadi maksudnya apa? Di sini, jika ada seseorang yang hidup kembali setelah benar-benar mati, memangnya bisa? Ya kalau ada karomah, ada mukjizat, ya bisa aja itu terjadi. Karomah minal karomat lil wali minal awliya, bisa terjadi kepada wali daripada awliya. Dan itu pernah terjadi kepada Habib Ahmad bin Hasyim al-Habsyi, yang satu teman atau sahabat daripada Sahibur Ratib, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang mana beliau pernah didatangi seorang ibu yang ketika itu putranya dalam keadaan sakit keras. Dan si ibu tersebut meminta kepada Habib Ahmad untuk datang ke rumahnya dan memberikan atau mendoakan supaya putranya itu sembuh. Datang Habib Ahmad dan didoakan. Setelah didoakan pulang. Tidak lama setelah didoakan malah mati. Malah meninggal dunia. Ibunya tidak terima. Ini kok malah didoakan malah meninggal. Ya, namanya seorang ibu. Jadi dia menyalahkan Habib Ahmad. Ini jangan-jangan doanya yang salah ini. Ini jangan-jangan gara-gara doanya Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi datang lagi ibunya ke rumahnya Habib Ahmad Al-Habsyi dan di situ marah-marah. Akhirnya ketanya Habib Ahmad dengan lemah lembutnya, dengan akhlaknya, ya sudah. Di mana sekarang putramu? Apakah belum dimandikan? Ini sudah mau dimandikan, didatangi. Dan ternyata ketika didatangi, betul-betul meninggal. Nah, ada nafasnya, tidak ada jantungnya. Akhirnya didoakan dengan doa yang panjang. Kemudian termasuk di akhir daripada doa, beliau mengatakan bi'iznillah gum ya ayuhal mayyit. Dan ternyata bangun betulan, hidup lagi. Karoma ini. Hidup sampai besar, bahkan menikah dan punya anak. Bukan hanya hidup sebentar. Ya, menikah dan punya anak. Dan ini karomah. Ini bisa aja terjadi dari tangan seorang wali daripada aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga pernah ketika melewati dua orang yang sedang berdebat. Yang satu orang Islam, yang satu orang Kristen. Mereka berdebat dalam hal yang lebih utama, Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Nabi Muhammad, nabinya orang Islam. Nabi Isa, nabi mereka. Nabi Nasara, nabinya Islam juga. Tanya orang Kristen, Nabi Isa lebih afdal dari nabimu. Tentunya yang orang Islam mengatakan Nabi Muhammad lebih afdal. Akhirnya yang nabi, yang orang Kristen mengatakan nabiku, Nabi Isa itu punya keistimewaan, salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan nabimu tidak bisa menghidupkan orang mati. Dan kebetulan di saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani lewat. Maka di situ Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar apa yang dikatakan orang Kristen tersebut. Dan kemudian mengatakan, ya ayuhan Nasrani, ayo wahai orang Kristen sini. Ayo ikut aku. Tidak jauh dari situ ada kuburan. Dan kuburan itu kuburan kuno. Kuburan sudah lama. Akhirnya di salah satu kuburan tersebut, ada kuburan yang terkenal dengan orang itu suka menyanyi. Ya, suka gitaran, suka main musik. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ke kuburan tersebut, ya ayuhal mayyit alladzi fi hadzal qabr gum bismillah. Tahu-tahu bangun keluar, membuka kuburannya dan keluar mayitnya dalam keadaan hidup dan bahkan hidupnya pun bawa gitar, gitaran. Jailani mengatakan, "Ana ini bukan nabi tapi hanya umatnya Nabi Muhammad." Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad aja bisa menghidupkan orang mati, apalagi nabi artinya. Maka dengan begitu orang Kristen sebut mengakui keunggulan umat atau kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya setiap karomah yang terjadi di tangan seorang wali Allah itu bisa dengan bentuk apapun. Ya, bukan dibatasi dengan batasan tertentu. Setiap mukjizat yang terjadi kepada nabi maka bisa juga terjadi kepada wali min auliyaillah, kepada orang wali. Misalnya ya, kalau nabi bisa membelah bulan, bisa membelah lautan, maka seorang wali pun juga bisa melakukan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan karomah. Tanpa ada batasan, termasuk menghidupkan orang mati. Bahkan termasuk menciptakan seorang yang tidak jamat, ini seorang yang jamat, artinya yang tidak bernyawa, maka akan bisa dihidupkan menjadi orang yang menjadi bentuk manusia yang bernyawa. Ini yang muktamad. Karena ada pendapat, sebagian pendapat ulama juga, yang mengatakan karomat wali itu tidak sampai batas menghidupkan orang mati. Dan juga tidak bisa sampai batas bisa menciptakan atau menjadikan sesuatu yang tidak ada nyawanya menjadi bernyawa, tidak bisa. Tapi ini marju. Bahkan pendapat ini sebenarnya disebutkan di dalam kitab Zubat, ini yang biasa dihafal. Ya, yang biasa dikatakan situ, wal aulia zawu karamatin lutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Dan karamat-karamat para wali yang berbeda-beda derajatnya, berbeda-beda tingkatannya, tapi ketahuilah keramat mereka itu tidak sampai bisa menciptakan seseorang tanpa ayah, atau artinya juga tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi ini qaulun marju, ini pendapat yang marju, pendapat yang lemah, yang muktamad. Jumhur ulama mengatakan setiap mukjizat yang bisa terjadi untuk nabi bisa terjadi untuk orang wali. Apapun, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, ceritanya Habib Ahmad Hafsi, bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah ketika datang seorang ibu menitipkan putranya untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Belajar. Akhirnya diterima. Setelah diterima, maka di situ kebiasaan daripada murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani makannya itu makanan yang biasa. Makanan yang keras, roti mereka makannya kan, tapi rotinya roti yang keras, tidak ada coklatnya, tidak ada kejunya, tidak ada apa-apanya. Ya itu kan biasanya atau sifat seorang santri yang belajar untuk mencari ilmu. Kayak kalian ini, kalian tidak makan sate, tidak makan kambing, ya tidak makan apa lagi? Tidak makan macam-macam kan, hanya tempe, tahu setiap hari kan. Apa kalian mau disediakan sate, gulai setiap hari, setiap waktu, serba mewah, habis makan, habis soda, cappuccino, habis makan siang juga, es campur sudah siap. Akhirnya tidak dapat ilmu yang barokah, dibiasakan dengan seperti itu. Memang seorang santri harus biasa untuk yang tidak enak. Keluar dari pondok sudah terbiasa. Kalau dapat yang enak-enak, ya alhamdulillah. Nggak dapat enak sudah biar. Jadi nggak gampang mengeluh. Nah, memang seperti itu seharusnya seorang santri. Harus belajar sabar, harus belajar sederhana, harus belajar mandiri, harus belajar apa adanya. Dan itulah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad pun untuk melakukan yang lebih, mendapatkan kehidupan yang lebih indah, lebih enak, lebih nikmat, bisa sebisa-bisanya. Tapi beliau tidak mau memilih kehidupan yang nikmat, yang foya-foya, tapi memilih kehidupan yang sederhana. Allah. Kita kembali lagi kepada pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang seorang yang meninggal, seorang yang mati, dan jelas-jelas matinya tapi hidup kembali. Dan kita katakan tadi itu bisa terjadi. Dan kapan kita tahu, contoh tadi dicontohkan, kapan kita tahu kalau ini benar-benar mati? Karena bisa jadi kan, bisa jadi belum mati, dikira sudah mati. Ya bisa mati beneran, bisa hidup dengan karomat, dengan mukjizat. Tapi bisa jadi ada kesalahan. Mereka menyangkanya meninggal dan ternyata padahal sebenarnya dia ini belum meninggal. Kita tahu cerita Sahibu Tafsir Al-Baydawi, Imam Baydawi, ketika meninggal dunia. Bayangkan meninggal dunia dimandikan, dikafani, disolati sampai dikubur. Betul-betul dikubur. Tahu-tahu setelah selesai pulang semuanya ke rumah masing-masing yang nganterkan jenazah ke kuburan ini, Imam Baidawi sadar. Ternyata bangun di dalam kuburnya. Bayangkan, padahal sudah waktu yang lama itu ya. Bangun, tapi tidak bisa keluar. Tidak bisa apa-apa. Dalam kuburan yang sempit kan, ditutup dengan tanah, gimana mau keluar. Masya Allah, takdirnya Allah. Allah menakdirkan ada pencuri kafan yang datang. Dulu kan pencuri kafan ini, pencuri kafan banyak. Tahu-tahu ditakdirkan ada pencuri kafan. Orang mencuri kafan kan biasanya malam pertama, masih awal-awal sebelum mayit itu rusak jasadnya, kafannya jadi bau campur dengan. Jadi masih baru dikubur, malamnya dicuri kafannya. Digali, untuk mencuri kafan digali. Sampai liang lahatnya. Alangkah kagetnya. Di malam hari ini gelap-gelap ya. Kita bisa bayangkan. Tahu-tahu ada mayit yang berdiri sudah. Akhirnya Imam Baidawi syukur. Dan ketika itu sebelumnya sudah nazar kalau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengarang kitab tafsir Quran. Dia nazar. Jadi kalau ada yang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan seperti itu, dinazarkan untuk membuat kebaikan, melakukan kebaikan. Untuk menjadi pintu atau wasilah akan dibukakan oleh Allah pintu. Akan diselamatkan dan dikeluarkan dari kesempitan. Nazar. Jadi kalau kalian punya kesempitan, muskilah atau apa, nazar. Kalau hilang muskilahnya, ana nazar mau sedekah. Ana nazar mau baca Quran. Ana nazar mau ini dan itu. Ini tawassul bil amal namanya. Tawassul dengan amal kita. Amal yang kita lakukan. Ini tawassul. Kalau dia selamat, bahkan tidak punya waktu yang lama. Bagaimana di dalam kuburan, bagaimana bisa nafas. Tapi ternyata tepat di waktunya pencuri kafan datang. Jadi digali, kaget. Dia tahu Imam Baidawi ini. Dia tahu kalau itu mau mencuri kafan. Ya mukanya mungkin kelihatan ya. Tapi kalau bukan mencuri kafan siapa lagi? Karena dahulu sebagaimana kita katakan itu seringkali terjadi. Yang dicuri kafan. Akhirnya Imam Baidawi mengatakan, sudah. Dalam keadaan bingung pencuri kafannya itu, Imam Baidawi mengatakan, ana tahu nanti mau curi kafan ana. Ana kasih kafannya ana. Belum sempat dijawab, pingsan. Ini aneh kan, tidak pernah terjadi seperti ini. Pencuri kafan ini mungkin sudah berkali-kali mencuri, tapi tidak pernah terjadi seperti malam itu. Jadi ada pencuri kafan yang taubat kepada Imam Sya'roni. Taubat dari kerjaannya mencuri kafan. Sampai ditanya, berapa kali kamu mencuri kafan? Dia mengatakan, ya sudah tidak terhitung lagi anak mencuri kafannya itu. Jadi berapa mayit yang digali dan diambil kafannya. Terus apa pengalaman yang kamu dapatkan? Tanya sama Imam Sya'roni. Pelajaran yang anak dapatkan setiap kali anak melihat mayit padahal muslim tapi berbalik dari arah kiblat. Mestinya menghadap kiblat tapi berpaling daripada kiblat. Padahal kan ditaruh dan diletakkan di liang lahat itu menghadap kiblat wajib, tapi ini berpaling. Setiap kali melihat seperti itu anak tanyakan keluarganya, temannya, ternyata minum khamr. Kebiasaannya minum minuman keras. Itu berpaling daripada menghadap kiblat. Dan itu bisa sampai jumlahnya selama anak puluhan tahun mengerjakan itu. Kebiasaan itu 300 mayit mungkin yang berpaling daripada kiblat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya seperti ini. Sampai pingsan. Tapi alhamdulillah kabar baiknya sudah terbuka kuburannya. Dan tidak lama setelah pingsan siuman. Hanya ketika siuman sudah. Nanti bawa. Ini anak kasih sama nanti kafan anak ini. Tapi tolong anak minta satu bantuan. pergi ke rumah ana, berikan kabar kepada mereka bahwasanya ana masih hidup, dan berikan atau katakan kepada mereka ana butuh pakaian. Tapi jangan pikiran macam-macam ya, ini butuh pakaian. Akhirnya betul diberi kabar kepada keluarganya, dan keluarganya lari semuanya bawa pakaian, pakaiannya, dan alhamdulillah selamat, dan betul-betul nazarnya dilaksanakan, bikin atau ngarang tafsir Al-Qur'an, dinamakan tafsir Al-Baydawi, tebal. Itu nazarnya beliau. Nah, ini seperti ini, sebenarnya beliau ini tidak meninggal. Tapi dikira meninggal, padahal waktunya jaraknya lama. Oleh karena itu, yang sunnah ketika kita mengetahui kalau mayit itu meninggal, cepat-cepat dikubur. Nggak usah diundur-undur. Jangan nunggu ini, nunggu itu, seperti orang Cina, 3 hari, seminggu kadang-kadang. Kalau orang Islam, min karamatil mayit ta'jilu dafni. Termasuk kemuliaan kita memuliakan mayit, kita percepat penguburannya. Kita percepat untuk kita makamkan. Jangan diundur-undur. Haram diundur-undur kalau sampai berubah mayit tersebut. Berubah baunya. Karena mayat kan tidak awet. Kalau tanpa ditaruh di freezer, kalau orang Cina mungkin taruh di freezer. Kalau tidak ditaruh di freezer, 1 hari 1 malam lewat sudah mulai, sudah bau tidak enak. Sudah. Baunya mayat. 1 hari 1 malam itu sudah tampak baunya. Apalagi sampai berapa hari. Di Pasuruan sempat beberapa tahun yang lalu. Orang Cina lagi yang menik. Jadi mereka mendengar bau mayat yang tidak yang sangat keras baunya. Bau lebih daripada bangkainya tikus ini mayat manusia. Ternyata dilihat-lihat, ditelusuri oleh mereka, bau ini dari rumah orang Cina yang sedang terkunci di dobrak, ternyata sudah mati berapa hari di situ, tidak ada keluarganya. Tidak ada yang tahu. Jadi sudah berapa hari. Baunya sampai satu kampung. Bayangkan. Nah, jadi kalau 1 hari itu sudah nanti akan tampak bau. Kalau sudah tampak bau, haram. Nah, boleh sampai seperti itu. Ya, jadi percepat. Ketika kita tahu meninggal, percepat. Kecuali untuk nunggu ayahnya, orang tuanya, anaknya, atau apa yang sangat penting-penting ya. Yang keluarga dekat, orang-orang yang terdekat. Itu pun jangan terlalu lama nunggunya. Kalau terlalu lama pun tidak boleh juga. Terlalu lama itu tadi. Jangan sampai timbul bau yang tidak enak dari badan mayit tersebut. Cepatnya, tapi itu dipercepat kalau kita pastikan mayit itu benar-benar meninggal. Jangan nanti di antara kalian ada yang jatuh, wah cepat-cepat. Jangan, pastikan dulu betul-betul meninggal apa enggak. Dari mana kita pastikan? Dari tanda-tanda. Kalau dokter kan sudah tahu. Dokter periksa ininya atau apanya. Ada tanda-tanda dilihat urat nadinya. Bergerak apa enggak. Bisa juga dengan cara cermin ditaruh di hidungnya. Ya. Kalau di situ nanti berembun, berarti itu masih bernafas, hidup. Bisa dilihat dengan mata. Matanya dibuka. Biasanya dokter juga melakukan. Matanya dibuka. Kalau mata kita melihat mata teman kita, ada bayangan apa enggak? Ada bayangan. Kita yang melihat itu ada di mata orang yang kita lihat kan? Nah, kalau kita lihat matanya dan ternyata enggak ada bayangan kita di situ, berarti orang itu sudah tidak meninggal. Kalau masih ada bayangannya, berarti masih hidup. Jangan dikubur. Ya. Baik, kenapa? Nanti kalau ada yang pingsan atau apa, dicoba dilihat matanya. Tapi insya Allah akan terlihat ya bayangannya. Kalau tidak terlihat, muskilah nanti repot pondoknya kan. Ngirim jenazahnya dan seterusnya. Panjang umur semuanya insya Allah. Itu tanda-tanda, salah satu tanda. Ya, tanda yang lain banyak, dokter tahu ya, dingin, dan biasanya hidung juga akan bengkok sedikit. Ya, salah satu tanda, dan juga lemas dan dingin badannya. Pucat, kulitnya berubah warna, itu tanda-tanda. Tapi itu hanya tanda, belum pasti. Detak jantung berhenti, belum tentu. Dokter kan dilihat urat nadinya berhenti, detak jantungnya berhenti. Biasanya sudah divonis sama dokter, sudah mati. Tapi berapa banyak kejadian ini, yang detak jantungnya berhenti, bahkan bukan hanya berhenti 5 menit, 10 menit, kadang 1 jam, 2 jam. Bahkan pernah pemain bola, ketika main bola sampai terjadi serangan jantung kepada pemain ini di Inggris, dan dibawa ke rumah sakit sudah divonis tidak ada detak jantungnya lagi dan tidak berjalan. Tapi mereka masih hati-hati. Dan ternyata betul, 72 jam, 78 jam itu ternyata hidup lagi. Detak jantungnya normal kembali. Itu mukjizat itu. Menurut mereka para dokter, mukjizat enggak mungkin terjadi menurutnya, ini pengetahuan dokter. Tapi itulah yang terjadi. Itu kan lebih dari berapa hari itu? Lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah enggak ada nyawa lagi, enggak ada nafas lagi. Dan itu bisa kita katakan karomah kalau misalnya terjadi kepada orang wali. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan ini bisa aja terjadi. Jadi artinya apa? Pastikan dulu. Jangan kesusu untuk langsung kita kubur. Wah, kubur-kubur ini bukan ayam ini kan. Ini manusia. Ya, terjadi nanti seperti Imam Baydawi ini. Bahkan juga pernah diceritakan ada seorang wanita yang hamil dan wanita hamil itu ditakdirkan meninggal dunia. Mereka sudah mau menguburnya. Tapi kemudian dokter datang. Dilihat sama dokter, tidak ada nafasnya. Tidak ada detak jantungnya. Tahu detak biasanya kalau kalian di rumah sakit, detak jantung kalian direkam kan pakai alat. Tak, tak, tak, tak. Kalau sudah tak pelan, berarti sudah hampir itu kan. Kalau sudah tak, tidak ada lagi. Maafkan. Sudah tidak ada usianya lagi. Biasanya kabarnya dokter gitu kan. Kami sudah tidak bisa tinggal. Tapi benarnya belum kan. Itu kayak tadi itu bisa terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat tidak ada detak jantung. Akhirnya dokter itu mengeluarkan peniti. Kemudian dengan peniti itu ditusuk perut daripada wanita itu. Tahu-tahu hidup. Hidup kembali. Hanya mereka heran, kok bisa? Dokter mengatakan, ini anak tahu. Karena ada kemungkinan ini masih hidup. Dan ternyata betul apa yang anak kira. Jadi janin yang ada di dalamnya itu menutupi saluran pernafas ibunya. Sehingga ibunya tidak bisa nafas. Anak tusuk pakai jarum supaya saluran nafas itu bisa keluar dari situ. Dan ternyata betul sampai bangun. Dan beneran ini ya, you can soft toy ini. Kalau tidak salah ada di kitab Fawaid Muhtaro. Nah, jadi artinya ada sebab-sebab yang bisa terjadi hal seperti itu sehingga kita perlu hati, sehingga kita perlu hati-hati. Ya kalau pasti ya tidak apa-apa. Malah kita katakan tadi kalau pasti kita sunnah diper, kita sunnah dipercepat, kita ikat kepalanya, kita tutup matanya, kita tutup mulutnya, diikat dengan kain. Melingkari kepala juga ditutup, dikasih minyak tangan-tangannya, badannya, kulitnya supaya tidak mengeras, tidak cepat mengal. Nah, biasanya mayit kalau sudah mati biasanya lama-kelamaan mengeras. Kalau belum dimandikan mengeras, nanti akhirnya susah untuk air sampai ke antara jari-jarinya misalnya. Nah, sebelum mengeras dikasih minyaknya supaya lebih lamalah mengerasnya. Nah, ini kalau sudah pasti. Nah, sekarang kalau misalnya benar-benar sudah pasti meninggal, tahu-tahu hidup lagi. Setelah berjalan beberapa tahun atau mungkin beberapa waktu atau beberapa tahun. Ini hukum-hukumnya ini bagaimana kalau sudah dipastikan? Tadi sudah dicontohkan dipastikan kalau benar-benar mati kan kita ada kemungkinan itu hanya terjadi hal-hal yang kita ceritakan tadi kan. Tapi ini enggak benar-benar mati. Kenapa? Akhbara bihi ma'sum. Yang memberitahu manusia yang maksum. Siapa yang memberitahu? Siapa manusia yang maksum? Hah? Siapa? Nabi aja. Malaikat aja. Hah? Wali. Kok wali maksum juga berarti? Para nabi dan para malaikat itu aja. Kalau wali tidak maksum. kecuali tetap bisa terjadi atau terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi Allah menjaga, tapi tidak mustahil. Cuma Allah menjaga. Tapi kalau malaikat dan para nabi, tidak mungkin, mustahil melakukan maksiat. Termasuk tidak mungkin berkata bohong atau tidak jujur seorang nabi. Nah, kalau ada yang maksum memberitahu, berarti yang memberitahu siapa? Malaikat. Datang malaikat Israel. Ini belum mati ya, karena jadwalnya belum sekarang ini, masih 2 tahun lagi. Misalnya, berarti yang memberitahu maksum. Atau seorang nabi. Ya, kapan soal nabi? Sekarang nabi sudah tidak ada. Bisa jadi Nabi Isa nantinya ketika turun dari langit dan hidup di dunia. Dan itu akan terjadi, hidup di dunia dan akan nikah dengan seorang wanita. Nggak tahu nikah dengan siapa nantinya. Dan akan mempunyai keturunan. Dan di situ dia seorang nabi. Tapi tetap dia seorang nabi, bukan membawa risalahnya, tapi membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Biasanya kan seorang nabi yang diutus berarti menghapus ajaran atau syariat nabi yang sebelum. Ya. Syariat Nabi Isa menghapus syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Muhammad menghapus syariat Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun lagi, bukan menghapus syariat Nabi Muhammad, tidak, tapi Nabi Isa ngikuti ajaran dan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tetap Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa turun nanti di akhir zaman, bukan membawa syariat yang baru. Bukan membawa risalah yang baru, tapi tetap dia membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi akhir zaman tetap adalah Nabi Muhammad. Nabi Isa memberitahu nanti misalnya, oh ini belum mati, ini hidup, bukan sebelum mati, ini sudah mati tapi hidup kembali. Padahal ini sudah mati, hidup kembali, padahal harta warisannya sudah dibagi-bagi. Ini 1/6, ini 1/4, ini 1/8, ini asoba. Istrinya bahkan sudah zuat lagi. Itu dunia kan seperti itu. Istrinya sudah zuat lagi. Kemudian apalagi yang hukum berkaitan dengan itu tadi? Dan yang lain-lain. Maka kemudian hidup lagi, gimana ini? Yang sudah berjalan setelah beliau ini ditakdirkan atau ditetapkan dia ini mati. Maka dikatakan bahwasanya tetap hukumnya berjalan seperti itu. Istrinya yang nikah lagi tetap istrinya sah sebagai istri orang. Warisannya yang telah dibagi kepada ahli warisnya tetap itu hak mereka. Ya. Jadi tidak dianggap ada hukum baru di sini. Tetap berjalan seperti itu. Beda kalau dikira mati ternyata hidup. Dikira mati ternyata hidup. Kenapa dikira mati? Mungkin karena menghilang sudah lama. Berapa tahun menghilangnya? 70 tahun menghilang. Padahal umurnya ketika itu sudah 70 tahun. Berarti jumlahnya berapa? 140. Jadi sudah. Istrinya sudah nikah lagi. Istrinya umur berapa? Jadi rumahnya dibagi-bagi, hartanya, uangnya dibagi-bagi. Ternyata 140 dengan bawa tongkatnya, jenggotnya putih semuanya hidup lagi. Maka semuanya menjadi tidak sah, nikah istrinya tidak sah, pembagian warisannya tidak sah, batal semuanya, harus dikembalikan, istrinya kembali lagi kepada suaminya. Karena itu hanya dikira mati, bukan benar-benar mati. Tapi kalau benar-benar mati, tadi dikatakan tasbutulahu jami'ah kamil mauta. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan mayit tetap berlaku, tidak dibatal. Min kismah tarika nikah zaujati wa nahwi dzalik wa anal hayasaniya la yu'awwal 'alaiha. Kehidupan yang baru ini la yu'awwal 'alaiha, tidak dijadikan sebagai patokan, tidak dijadikan sebagai sandaran, hanya tidak dianggaplah. Li'anna dzalika tasri'un lima lam yarid. Karena itu kalau kita menetapkan hukum baru, berarti kita menetapkan hukum yang belum disahkan atau belum dibawa oleh seorang nabi. Lima lam yarid huwa walan yadhiruhu, yang tidak pernah ada hukum yang seperti itu dan semisalnya. Bal walama yukharibuhu, bahkan yang mirip seperti itu. Wa tasri'u ma huwa kadzalik, membuat hukum yang seperti itu mumtani'un, bila syak dilarang bila syak tanpa keraguan. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, faman mata ba'dal hayah saniyah, berarti kalau orang yang hidup lagi setelah benar-benar mati, la yuhassal. Ketika mati kedua kalinya ini, la yuhassal, tidak perlu dimandikan. Karena tidak ada hukum baru lagi, sudah hukumnya dia selesai sudah. Wa la yusalla alaih, tidak perlu disolat. Wa innama tajibu muwaratuhu faqat, hanya wajib dipendam aja, dikubur aja. Ya, biar baunya tidak mengganggu orang yang hidup. Amma idza lam yatahaqqaq mautu. Tapi kalau misalnya orang itu belum pasti matinya, hakamna, belum pasti matinya ini kok detak jetengnya enggak bergerak, nafasnya kok enggak ada. Maka kita hukumi bi annahu innama kana bihi khasyi. Ketika hidup lagi ya, ketika bangun lagi. Loh, ini dihukumi apa ini? Innama kana bihi khasyi. Mungkin ketika itu dia hanya pingsan. Mungkin hanya berhenti istirahat sejenak jantungnya. Onahu dan semisalnya. Yang kedelapan. Aftah Muhammad Basaudan. Syekh Muhammad Basaudan bi annahu law mata sahsun bi tariqin wa khaf law waqafa li tajhizihi min aduwin fa ala ma amkanahu min tajhizi walau al-ba'd illam yumkin nakluhu li mahallil aman. Syekh Muhammad Basaudan memberikan fatwa. Jika ada seseorang meninggal di jalan, ya kita melihat ada orang mati dan kebetulan kita lewat di jalan itu, apa yang kita lakukan? Kita tolong kan? Kita bantu. Kita kalau misalnya sudah waktunya untuk dikubur karena ini sudah tercium bau yang tidak enak, ya secepatnya kita kubur. Kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kubur. Itu yang kita lakukan dan itu hukumnya wajib karena itu pekerjaan-pekerjaan itu yang harus dilakukan terhadap mayit, hukumnya fardu kifayah, bahkan menjadi fardu ain kalau tidak ada orang lah. Nah, ada orang lain kecuali dia yang harus apa? Dia harus memandikan, dia harus mengkafani, dia harus yang menyolat, dia harus yang mengkubur. Dia kalau tidak ada orang lain ya berarti fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kalau orang lain banyak menjadi fardu kifayah. Jadi kifayah. Nah, sekarang kebetulan dia ini melihat ada seseorang yang tergeletak di jalan. Mungkin tabrak lari, atau mungkin ada ketika itu ada peperangan, atau mungkin keadaan seperti sekarang di Suriah ini. Ya, di mana-mana ada bom kan. Meninggal di sana sini, mungkin bisa jadi mereka akan melihat ada mayit di jalan. Apa yang mereka lakukan? Harus mereka bantu. Ya, mereka melakukan apa yang semestinya dilakukan terhadap mayit. Nah, cuma di sini muskilahnya dia takut lawaqafa li tajhizihi min adu. Dia takut kalau dia berhenti untuk membantu atau merapikan mayit tersebut sampai dikuburnya, dia takut dari min adu. Dia takut dari musuh. Ya, mungkin bisa kita contohkan keadaan di Suriah sekarang. Ya, kalau dia berhenti takut nanti ada musuh yang menyerang. Jadi dia punya waktu hanya sebentar, singkat. Tidak bisa leluasa untuk mengurus jenazah mayit yang tergeletak di jalan itu sampai sempurna dikubur. Maka dikatakan sini, fa'ala ma'amkanahu min tajhizi. Dia lakukan terhadap mayit tersebut sebisanya. Bisa hanya memandikan tanpa mengkafani, mandikan aja. Bisa ya hanya menyolati tanpa memandikan, ya dia solati aja. Ya, bisa hanya menguburnya aja, tidak ada waktu ini. Kalau tidak ada, ya kubur aja sebisanya. Fa'ala karena darura. Ya, walaupun sebagian yang bisa dilakukan, lakukan. Illam yang yumkin nakluhu li mahallil aman. Dan itu kalau tidak memungkinkan mayit itu dipindah ke tempat yang aman. Kecuali kalau bisa dibawa pakai truk, bawa pakai mobil, pindah ke tempat yang aman. Maka di saat pindah ke tempat yang aman harus diurus mayit tersebut dengan yang semestinya ya, normal. Kemudian al-kalam ala mu'anit tajhiz, berbicara atau pembahasan tentang biaya tajhiz, persiapan mengubur mayit. Persiapan ini ya maksudnya mencakup daripada memandikan, terus mengafani, dan kemudian menyolati, dan terakhir menguburnya. Itu kan butuh biaya kan? kan butuh biaya. Memandikan butuh biaya. Kita bayar orang yang memandi, kasihan. Jangan nanti inti tidak bayar-bayar. Harus kita bayar. Bahkan kalau perlu kita bayar lebih daripada orang yang bekerja normal. Karena dia kerjaannya memandikan mayit. Dan pekerjaan ini pekerjaan mungkin jarang orang yang mau, kan gitu. Padahal itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalian kalau misalnya meninggal enggak ada orang yang bisa ngurus jenazah, enggak ada orang yang bisa mandikan mayit, gimana? Langsung aja pakai ember gitu disiram-siram gitu. Kan tidak terhormat. Ya, enggak ada yang caranya mengkafani, pakai sarung aja bulet-buletin aja di. Ya, harus sesuai yang sunnah. Ada cara-caranya, cara memandikannya bagaimana, dimulai dari awal. Bagian yang mana yang perlu dimulai, kemudian bagaimana cara membasuhnya, berapa kali kita menggunakan air, apa yang kita campur dengan air yang kita gunakan untuk mandi kencing, itu ada cara-caranya, ada sunah-sunahnya. Dan itu pun tidak bisa kita pelajari hanya dengan kitab, harus dengan praktek. Termasuk ini perlu praktek. Ilmu yang tidak kita kuasai kecuali kalau kita praktek. Sama dengan ya haji, sama dengan menyembelih. Nyembelih, belajar, nyembelih caranya begini. Kalau sudah di hadapan unta, di hadapan sapi, bingung kita. Ini mana dulu, ini sapi mana, sebatas apa yang dipotongnya kan. Nah, perlu sekali-sekali nyobak. Pertama kita lihat orang yang menyembelih, kita lihat orang yang haji, kita lihat orang yang memandikan mayit. Ini tidak mudah, ada cara-cara yang sunnah dan yang dianjurkan. Termasuk mengkafani, bukan seenaknya mengkafani, kan ada caranya. 3 helai kafan untuk laki-laki misalnya. Ada kafan yang lebih besar dan kemudian yang lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Pertama kali yang ditaruh adalah yang lebih kecil, yang paling kecil. Kemudian lebih luas lagi, kemudian di bawahnya lagi. Yang paling bawah yang paling luas, kemudian di atasnya yang lebih kecil. Kemudian di atasnya lagi yang lebih, tapi yang menutupi seluruh badan. Tutupi. Dan tidak boleh melakukan itu semuanya dengan melihat auratnya ya. Nggak boleh, kita mandikan mayat nggak boleh melihat auratnya sama sekali. Bahkan sunnah tidak melihat sama sekali badannya mayat kalau bisa. Kalau tidak bisa, minimal tidak boleh melihat baina surah rubah, antara pusar dengan lutut. Kalau tidak bisa kita menjaga mata kita dari yang lebih, maka minimal itu yang kita jaga mata kita, tidak boleh melihat. Ya, itu kan pakai harus bagaimana caranya. Kalau kita tidak ngerti, dia mayatnya kebetulan misalnya pakai celana atau pakai sarung, dibuka aja pleret. Kemudian kita lihat auratnya seperti itu, kalian pakai buka aja nanti langsung, bukan seperti itu caranya. Ya harus terlebih dahulu di atasnya ditutupi kain. Ya, kemudian setelah ditutupi kain yang agak luas, agak lebar, baru dibuka dalamnya pakaiannya tersebut, sehingga ketika dibuka kita tidak melihat kepada auratnya. Hati-hati. Nah, itu wajib untuk tidak melihat aurat mayit, aurat yang meninggal. Dari awal disunahkan mayit itu ditutupi dari awal. Ketika kita tahu meninggal, sunnah diganti dengan pakaian yang ringan, kain yang ringan. Ya, mayit ini bisa jadi kan meninggalnya, kan pasti mungkin kebanyakan tidak siap-siap kan. Ya, masa mau siap-siap dulu anak mau meninggal, mau pakai ini aja dulu lah. Kalau anak pakai jas, anak pakai levis aja meninggalnya kan enggak. Itu kan penganten. Kalau ini mau mati tidak siap, biasanya mati mendadak. Ya, tidak disangka-sangka. Jadi bisa jadi meninggalnya pakai pakaian yang ini, pakaian yang apa, atau pakaian apa. Bisa jadi lagi pakai mantel atau apa. Itu semuanya perlu dibuka, dilepas, dan diganti dengan kain yang ringan. Biar mayat itu tidak ongkep, tidak panas. Kenapa? Kalau panas bisa mengakibatkan mayat itu cepat berubah. Cepat berubah, cepat bau. Jadi lebih baik ditaruh. Makanya kalau di tempat yang dingin lebih awet kan. Nah di freezer lebih awet. Nah diganti dengan pakaian yang ringan. Jangan dikasih yang kain yang tebel-tebel, dikasih jas mayitnya, baru tambah cepat baunya itu. Ya, kasih yang ringan. Dari awal ditutup. Dari awal kepala sampai, tidak boleh dibuka tanpa ada keperluan yang mendesak, kecuali ada mungkin keluarga dekatnya mau lihat wajahnya, buka, cium sedikit. Tapi orang lain jangan dipamer. Kadang-kadang semuanya suruh masuk, lihat semuanya, suruh lihat buat apa ngelihat? Jangan disuruh ngelihat kecuali yang memang yang dekat-dekat aja, orang-orang yang dekat, yang dibutuhkan aja, bukan semuanya masuk, semuanya ngelihat. Nah, ini tidak kan tidak memuliakan, tidak menghormati mayit. Jadi ditutup, hanya dibuka ke wajah untuk orang yang sangat dibutuhkan atau orang-orang yang dekat aja. Nah, jangan kadang-kadang seperti itu, semua orang masuk, semua orang lihat, ditontoni orang. Nah, itu bukan menghormati mayit. Ya, kalian seperti itu ditonton oleh orang, mayit kalian mau apa enggak? Ya, jadi begitulah mayit yang meninggal pun tidak ingin seperti itu. Nah, diperlakukan dengan terhormat, dengan muka penuh kemuliaan, penuh ta'zim. Nah, termasuk kita tutupi wajahnya, kita tutupi matanya. Kita tadi bicara apa ini? Nah, biaya. Nah, ini biaya, butuh biaya orang yang mandikan mayit, biaya kuburan juga, menggali kuburan kan. Kita bayar itu. Kadang-kadang malah kuburannya juga kita di Jakarta malah disewakan kuburan sekian. Malah dijual artinya tanah kuburan itu. Nanti mau kubur sini mayit nanti bayar 5 juta. Kalau di sini masih belum. Ya, kalau di sebagian tempat sudah ada jual beli tanah kuburan. Jadi beli tanah kuburan untuk dikubur di situ. Nah, ini butuh biaya, kafannya butuh biaya, mandikan untuk sabunnya. Ada hal-hal yang sunnah untuk dihadirkan ketika dimandikan jenazah tersebut, itu perlu biaya. Diambil dari mana biaya tersebut? Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama, mu'anu tajhizil mayyit, kasamanil ma. Kalau kita membutuhkan membeli air, butuh air, butuh biaya. Wal kafan, kita butuh beli kain kafan. Wa ujrati taghsil, biaya memandikan mayit. Wal hamal, atau membawa mayit. Kalau memang butuh biaya, butuh mungkin kerandanya atau apa. Wal hafar, atau menggali kuburannya. Fi tarikatihi, diambil dari harta warisan. Nah, ini didahulukan. Harta warisan. Yubda'u min tarikati mayyitin bilhaq karrahni wazzakati bil'ainit talak falmu'anit tajhizi bilma'rufi fadainimu summal wasoyawfi. Jadi harta warisan pertama-tama harus dikeluarkan untuk hak-hak yang berkaitan langsung dengan harta mayit. Berkaitan langsung dengan harta mayit. Kalau memang di situ ada titipan orang, kembalikan kepada orang yang berhak. Kalau memang ya ada hutang secara khusus yang berkaitan langsung dengan harta mayit, utang tersebut, maka kita kembalikan, kita berikan hak tersebut kepada pemilik hak tersebut. Kedua, setelah itu baru kita gunakan harta warisan untuk biaya penguburan atau pemakaman mayit. Dan ketiga, baru hutang yang tidak berkaitan dengan harta, baru kemudian wasi, baru kemudian terakhir dibagi kepada ahli waris. Jadi diambil dari harta warisan, tukhraju minha qabla den, dikeluarkan sebelum kita membayar hutang yang tidak berkaitan langsung dengan harta mayit. Wal wasiyah, sebelum kita laksanakan wasiatnya mayit berwasiat, kalau anak mati tolong berikan kepada pondok pesantren 10 juta rupiah dari uang warisan anak misalnya. Dahulukan ini dulu. Jangan langsung diberikan kemudian kita enggak punya biaya untuk mengubur mayit, memandikan mayit. Nah, dahulukan. Wal iris, dan didahulukan ya sebelum dibagikan warisan tersebut kepada ahli wa illa zaujah allati tajibu nafaqatuha fatajhizuha ala zaujiha al-ghani, kecuali istri. Kecuali kalau seorang wanita yang meninggal dan wanita itu punya suami. Suaminya mampu. Maka kalau tadi kita katakan biayanya diambil dari warisannya, dari harta yang ditinggalkannya, maka wanita yang bersuami, maka itu tanggung jawab suami. Suami yang harus mengeluarkan biaya pemakaman istrinya. Allati tajib nafaqatuha, yang sekiranya suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Karena ada istri-istri yang tidak wajib diberikan nafkah. Siapa istri yang tidak wajib diberikan nafkah? Istri durhaka. Istri yang durhaka kepada suami, tidak nurut, tidak taat, tidak memberikan hak-hak kepada suaminya. Atau juga istri yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada suami. Kadang-kadang hanya nikah siri aja ya. Nikah siri aja. Tapi tidak diserahkan si istri tersebut kepada suaminya, hanya nikah-nikah aja. Maka di sini suami tidak wajib memberikan nafkah, walaupun sudah menjadi istrinya. Kenapa? Karena suami tidak bisa sepenuhnya menguasai istri. Nah, tapi ketika sudah diserahkan sama ayahnya, sama orang tuanya, ini istri kamu, Anda serahkan sekarang. Baru ketika itu suami wajib memberi nafkah. Paham ya? Jadi termasuk yang tidak wajib oleh suami diberikan nafkah adalah istri yang tidak sepenuhnya ada di dalam kekuasaannya. Tidak bisa kapan aja istri mau mengambil istrinya, suami mau ngambil istrinya, tidak bisa. Tidak bisa kapan aja, tidak bisa seperti sesuai keinginannya. Ini berarti tidak wajib suaminya memberikan nafkah. Nah ini contoh. Jadi kalau misalnya istri itu meninggal dalam keadaan suami tidak wajib memberikan nafkah, berarti suami juga tidak wajib memberikan atau mengeluarkan biaya untuk pemakaman. Lo katanya tadi tanggung jawabnya suami. Itu kalau istri sekiranya nafkahnya ditanggung oleh suami. Jelas? Fatajhizuha ala zawjiha al-hani. Wa yura'a fil ghina haluhu dunaha. Apakah suami itu dianggap mampu atau tidak? Dilihat keadaannya suami, bukan dilihat keadaan istrinya kaya tapi suaminya miskin, enggak mampu. Hatta mau biayai pemakaman istrinya enggak mampu. Berarti kita katakan suami tidak wajib. Berarti dari mana? Dari harta istrinya. Wa misluhal ba'in al-hamil. Begitu juga seperti istri, hukumnya sama adalah al-ba'in al-hamil. Al-ba'in istri yang telah dicerai-cerai ba'in. Istri yang telah dicerai-cerai ba'in. Apa cerai ba'in? Dicerai. Nah, ya bisa dicerai 3 kali. Atau dicerai dengan pakai imbalan, dinamakan dengan khulu, dinamakan dengan khu. Jadi istrinya misalnya mengatakan kepada suaminya, ayo inti cerai anak, enggak mau. Oh, kalau inti anak cerai kan anak kasih alpat, enggak mau alpat inti. Oh ya kalau alpat ya enggak apa-apa sudah. Ya udah anak cerai, kalau memang mau dikasih alpat. Nah ini dicerai sama suaminya karena mengambil maka di situ berarti si istri tercerai dengan cerai cerai ba'in namanya. Nah, kalau cerai ba'in tidak boleh rujuk. Cerai ba'in tidak boleh rujuk. Termasuk cerai ba'in dicerai 3 kali. Jelas tidak boleh rujuk kecuali dengan muhal. Dengan muhalil. Ala kulli hal. Hukum istri yang sudah dicerai ini wajib diberi nafkah apa tidak? Wajib diberi nafkah apa tidak selama menjalani iddah? Hah? Kalau bilang wajib salah. Kalau bilang tidak wajib juga. Berarti taf. Cerainya cerai apa? Kalau cerainya cerai roji'i, tidak pakai imbalan dan tidak sampai 3 kali cerai, tidak sampai 3 kali, 1 kali atau 2 kali, tidak pakai imbalan, berarti roji'i itu. Kalau roji'i, maka suami tetap wajib memberikan nafkah. Karena di saat menjalani iddah, maka di saat itu pun, kapanpun suami mau rujuk kembali dengan istrinya, maka boleh suami rujuk. Istri mau atau tidak mau. Itu bukan di tangan istri, tapi itu ada di tangan. Kalau suami mau rujuk, ya rujuk. Nah, berarti kan karena masih ada di dalam kekuasaan suami, maka suami juga harus memberikan nafkah selama istri menjalani iddah sampai selesai iddah. Selesai iddah, suami tidak bisa rujuk lagi, ya kan? Kalau mau kembali ya harus nikah lagi, nikah baru, bukan rujuk. Ya, berarti artinya tidak ada di dalam kekuasaan suami lagi. Maka di saat itu berarti suami tidak wajib memberikan nafkah. Nah, jadi roj'iyah selama masih belum selesai iddahnya, berarti wajib suami memberikan kepadanya nafkah roj'iyah. Kalau ba'in, wajib diberikan nafkah apa enggak? Kalau ba'in tidak wajib diberikan nafkah kalau dalam keadaan tidak hamil. Ya? Dicerai pakai iwat tadi. Kalau untuk cerai anak kasih uang 100 juta. Ya akhir, anak cerai ente. Yang penting 100 juta ente kasih sama anak. Berarti cerai ba'in. Tidak boleh rujuk. Karena ada imbalan yang diambil, yang diterima oleh suami. Tidak boleh rujuk. Ketika si istri menjalani iddah, karena tetap harus ada iddah. Ketika menjalani iddah, suami tidak wajib memberikan nafkah. Jelas ya? Tidak wajib memberikan nafkah. Karena itu cerainya cerai ba'. Sudah bukan di dalam kekuasaan suami. Tapi kecuali cerai ba'in, tapi istrinya dalam keadaan hamil. Dicerai seperti itu tadi, tapi istrinya kebetulan hamil. Maka wajib suami memberikan nafkah selama menjalani iddah. Sampai kapan iddahnya? sampai melahirkan. Nah, kenapa kok suami di sini kok wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang hamil padahal dicerai bain? Tadi kita katakan cerai bain tidak wajib memberikan nafkah. Karena di situ ada anak suami. Di dalam perutnya ada anak suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada anak. Ya kan? Dan janin yang di dalam perut ibu makan apa yang dimakan oleh ibunya. Apa yang dimakan oleh ibunya itu dimakan oleh janin di dalam perutnya. Nah, berarti artinya tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada janin yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Nah, karena bain hamil berarti wajib diberikan nafkah. Jadi istri yang pisah dengan suami ada tiga keadaan. Ada yang wajib diberikan nafkah dan tempat tinggal, ada yang wajib diberikan nafkah tapi ada yang wajib diberikan tempat tinggal tapi tidak wajib diberikan nafkah. Ya. Yang wajib diberikan nafkah dan tempat tinggal adalah rajiah. Ya, ada yang hanya wajib diberikan tempat tinggal tapi tidak wajib diberikan nafkah. Siapa? Siapa yang tahu? Diwajibkan suami memberikan tempat tinggal tapi tidak wajib memberikan nafkah. Yaitu al-mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati suaminya kan sudah mati. Tapi kalau misalnya suaminya meninggal bukan berarti selesai. Ya, status istri tetap ada kaitannya dari segi tempat tinggal. Jadi istri berhak menempati rumah suami sampai iddahnya selesai. Wajib. Kalau misalnya tidak ada tempat tinggal boleh disewakan dan mengambil dari harta warisan suami karena itu kewajiban suami. Tapi suami tidak wajib memberikan nafkah. Dalam arti nafkah istri tersebut tidak boleh diambil dari harta warisan suami. Kenapa? Karena istri sudah mendapatkan bagian daripada warisan suami. Sudah dapat bagian. Dia tidak perlu diberikan nafkah. Karena sudah dapat bagian daripada warisan suaminya sendiri. Jadi itu yang wajib diberikan tempat tinggal tapi tidak wajib diberikan nafkah. Kalau rajiah sebaliknya. Ya, kalau rajiah wajib diberikan tempat tinggal dan wajib diberikan nafkah. Kalau bain tafsil. Kalau hamil berarti sama dengan rajiah. Tempat tinggal dan nafkah. Kalau ha'il yang tidak hamil berarti sama dengan mutawaffa'an hazaujuha, yang ditinggal mati oleh suaminya. Hanya tempat tinggal tidak wajib memberikan nafkah. Hanya tiga keadaan. Nah, ini berkaitan dengan biaya kafan, biaya pemakaman, biaya memandikan mayit dan seterusnya. Nah, kalau istri yang meninggal gimana? Ya itu tadi, kalau sekiranya suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berarti itu tanggung jawab suami. Kalau suami tidak wajib sekiranya ketika itu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berarti itu tanggung jawab istri sendiri, yang artinya diambil dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, ini sebutkan sini. Suami suhal bait, yang juga wajib ditanggung oleh suami biaya pemakaman adalah zauja al bain, istri yang sudah dicerai tapi cerainya tapi hamil. Jadi dalam keadaan sudah dicerai, cerainya cerai bain tapi hamil meninggal, maka itu tanggung jawab pemakamannya tanggung jawab suami. Tapi kalau dalam keadaan hail tidak hamil itu diambil dari hartanya sendiri. Wa raj'iyya mutlaqan. Nah, ini raj'iyya mutlaqan. Istri yang raj'iyya yang sudah dicerai tapi cerai raj'i itu ditanggung oleh suami biaya pemakamannya mutlaqan. Apa artinya mutlaqan? Mau hamil atau tidak hamil. Enggak ada bedanya. Harus ditanggung oleh suaminya padahal sudah dicerai ya, karena itu ada kaitan kan. Makanya termasuk raj'iyya yang sudah dicerai tapi belum selesai iddahnya raj'iyya. Kalau suaminya meninggal maka istri dapat warisan apa enggak? Hah? Dapat warisan padahal sudah dicerai. Atau sebaliknya, istri yang sudah dicerai-cerai raj'i meninggal dalam masa iddah, maka suami juga dapat. Sampai kapan hubungan itu? Sampai selesai iddah. Fankana mu'siron, kalau suaminya miskin tidak mampu membiayai pemakaman istrinya, duhizat min asli tadikatiha, maka diambil biayanya daripada harta yang ditinggalkan oleh si istri tersebut. La min khususi nasibihi minha, dan bukan diambil daripada bagian suami yang didapatkan dari harta warisan istri. Diambil dari hartanya istri sendiri. Wal murad bil hani man yamlik ziyada an kifayati yaumi wa lailati. Siapa yang dimaksud mampu, dan siapa yang dimaksud? Suami yang tidak. Dikatakan sini yang mampu maksudnya adalah man yamlik ziyada'an kifayah yaumi wa lailati. Yang punya harta, harta ini cukup bahkan lebih untuk makan satu malam, satu hari, satu malam. Masih lebih. Berarti dia dianggap mampu. Kalau hanya punya persis, punya harta, punya uang, hanya cukup untuk makan satu malam, satu hari aja, tidak lebih, berarti dianggap miskin. Dianggap tidak mampu. Apalagi tidak punya nafkah sama sekali. Ma yasifuhu, lebihnya ini yang bisa digunakan yasifuhu fit tajhiz untuk biaya pemakaman. Wal musir, sebaliknya, huwal ladzi la yamlik dzalik, yang tidak memiliki hal itu. Wa misu zawja fi dzalika khadimu hal mamluk awil musta'jar bin nafaqah lal bi ujra fa ala zawjin ghani. Seperti istri adalah pembantu yang disewa dengan nafkah, bukan diberi gaji tapi diberi makan. Kalau mati maka itu tanggung jawab suami yang digaji dengan makan di rumah, ya, bukan digaji dengan uang. Fa'ala zaujin, maka ditanggung oleh suaminya. Ghaniyin, yang mampu. Allah. Subha. Faedah 22. Balahana ana rajulan jaa ila Imam Abi Hanifah, telah sampai kepada kami bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian orang yang datang kepada beliau ini syakalahu, mengadu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Imam Abu Hanifah. Annahu dafana malan fi maudhi'in. Kalau dia ini menyimpan uangnya, menyimpan hartanya, fi maudhi'in, dalam suatu tempat di tanah, la yazkurul maudhi', dia lupa tempatnya. La yazkurul maudhi', dia lupa. Kalau orang-orang dulu kan kalau mau nyimpan hartanya, mau nyimpan uangnya, uang berharga ditaruh di bawah tanah. Nanti dikasih tanda-tanda sedikit. Jangan dikasih tanda ini uang ana ya di bawah ini ya. Kan sulit untuk dicari itu, ya. Kalau kita sekarang taruh di mari atau di mana, simpen di cerengan atau di bank, di mana. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu ditaruh, dipendam di bawah tanah. Nanti dihitung kira-kira, oh ini misalnya tempat yang ana taruh di bawah tanah, di bawah tersebut uang ana kira-kira 1 meter atau 3 meter dari pohon ini. Nah, nanti kalau dia suatu waktu mau ngambil, ingat melangkah 3 meter berarti tepat di bawahnya ada tanah, ada uangnya dia, ada hartanya dia. Ya, itu seperti itu orang-orang dahulu nyimpen harta yang berharga di bawah tanah. Jadi dari hati-hatinya, apalagi kalau khususnya, ya. Kalau khususnya itu harta orang lain yang dititipkan kepadanya. Jadi mereka sangat hati-hati kalau itu barang titipan orang. Karena barang titipan orang harus dijaga lebih hati-hati. Kalau kita kan enggak, kan? Wah, itu harta orang juga kok, enggak apa-apa. Tapi kalau mereka karena harta orang, malah mereka lebih hati-hati. Orang titip kepada kita, itu dijaga lebih dari hartanya sendiri. Termasuk Sayyidatuna Aisyah itu, yang kehilangan kalung itu di waktu peperang, di perjalanan sampai datang turun ayat tayamum, karena sebab Sayyidatuna Aisyah terlambat mencari harta atau mencari kalung emasnya. Kenapa kok sampai Sayyidatuna Aisyah mencari kalung emasnya? Dicari-cari sampai tertinggal daripada rombongan. Bukan karena dia cinta kepada dunia, cinta kepada emasnya, kalungnya, bukan. Karena itu titipan, itu pinjam yang dimiliki oleh saudaranya Sayyidatuna As, bukan milik beliau sendiri. Sehingga dia kasihan kepada saudaranya, merasa tidak amanat kalau sampai hilang. Sehingga perlu dia cari-cari sampai tertinggal dari rombongan dan terjadi hadisul ifk. Situ ada orang yang munafik yang menuduh saya datang berbuat apa yang tidak semestinya. Ini tuduhan ya. Sampai di situ juga turun ayat tayamum karena sebab itu mereka terlambat datang ke kota sehingga mereka di waktu sholat tidak mendapatkan air di perjalanan, turun ayat itu. Banyak hikmah-hikmahnya. Banyak hikmahnya. Ala kulli hal, di sini bagaimana Sayyidatun Isa menjaga atau perhatian betul dengan kalungnya yang dicarinya karena itu adalah amanat. Jadi kalau kita diserahkan amanat oleh teman kita, hati-hati, dijaga dengan benar. Harus lebih kita jaga daripada harta kita sendiri. Yang dahulu sampai sini pernah diceritakan oleh Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Tidak, ini cerita yang lain. Ini zamannya disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seseorang yang menitip yang haji ya. Kemudian ketika haji, perjalanan kan berat, pekerjaan dan amalan banyak. Dan dia ini bawa uang, bawa harta. Harta uang yang lumayan cukup banyak. Akhirnya karena dia mau haji keliling Arafah, Mina, Muzdalifah, kemudian juga ke Masjidil Haram, tawaf di situ, kalau dibawa dikhawatirkan pasti hilang, terjatuh, dicopet, dicuri dan seterusnya. Karena dia takut hal-hal tersebut, maka dia titipkan kepada orang soleh. Dia tanya, dia tidak sembarangan menitipkan barangnya. Kalian juga seperti itu kan, kalau mau menitipkan uang kalian, pasti kalian akan lihat-lihat dulu siapa yang akan kalian titip. Bukan, oh ketemu di jalan ini titip ya, nggak mungkin. Kalian kenal dia orang yang amanat, jujur, dan itu pun kadang-kadang sulit juga mau cari orang yang amanah. Sehingga terpaksa sekarang orang-orang nitip ke bank, nitip ke orang kafir. Nah, ketika dia mendapatkan orang soleh untuk menitipkan uangnya, hartanya kepadanya, maka dia titipkan ke haji, keliling Arafah, Muzdalifah, Mina, sampai selesai hajinya, dia kembali. Ternyata kembali untuk mengambil titipannya, orang yang dititipin ini telah meninggal dunia. Dia tanya kepada keluarganya ini, tidak ada yang tahu. Di mana, tidak ada yang tahu. Dan kebiasaan orang soleh tersebut kalau nyimpen harta di mana? Di bawah tanah. Tapi tidak ada yang tahu kan? Dan itu titipan seperti itu sebenarnya ya. Jangan titipan diserahkan kepada orang lain, tidak boleh. Jadi ada orang titip, harus anak sendiri yang jaga, harus anak sendiri yang menyimpan. Jangan anak serahkan kepada orang lain, termasuk tidak boleh diserahkan kepada istrinya sendiri, kepada anaknya, kepada muridnya, tidak boleh. Apalagi kepada tem. Tolong ya, ini taruh di lemari ente ya, anak titip sama ente, ini titipannya orang, ini punya fulan. Berarti kalian teledor di situ. Kalau terjadi apa-apa, hilang, dicuri dan seterusnya, kalian harus tanggung. Kalian harus tanggung jawab karena kalian teledor. Tapi kalau kalian taruh sendiri di tempatnya, dijaga dengan sendiri, disimpan dengan sendiri, kemudian masih hilang, kalian tidak wajib tanggung jawab. Tidak wajib kalian mengganti karena itu adalah amanat. Nah, ketika dikatakan meninggal dunia, dia tanya keluarganya, keluarganya pun tidak tahu. Akhirnya sampai dia kepikiran kan, ini harta yang banyak, bukan harta yang sedikit. Akhirnya ditunjukkan kepada seseorang yang min ahlil ilim, orang alim di Mekah Mukarromah. Coba kalian pergi kepada orang alim tersebut, mungkin dia tahu atau mungkin dia tahu jalan keluarnya gimana. Pergi kepada orang alim dan dia ceritakan begini. Oh ya sudah, katanya orang alim tersebut, gini aja, kamu pergi di malam hari, di tengah malam pergi ke Bi'ir Zamzam, sumur. Kemudian kamu panggil itu orang yang kamu titipi barang kepadanya, orang soleh itu. Insyaallah kamu akan aku berikan amalan-amalan atau bacaan-bacaan. Ada baca-bacanya ya. Yang kalau dibaca mayit bisa hadir. Kalian mau? Mau? Ada bacaannya. Anak punya. Mau-mau nanti datang betulan lari-lari kabur-kabur akhirnya. Kalau mau ada. Tapi Ustaz enggak hafal. Tapi Ustaz Cuma tetap ada anak simpen. Memangnya aku penasaran kenapa sih? Kepikir ketemu siapa ini? Ada yang rindu tak kepada mayit-mayit atau mungkin siapa? Karena betulan bisa ketemu. Berapa murid yang ketemu Abuya almarhum? Banyak. Abuya. Termasuk ya, Munzirin, tahu Munzirin ya? Semuanya tahu, masa Anda tahu Munzirin? Musaid yang paling terkenal kan. Jadi Munzirin itu termasuk yang dikasih amalan sama Abuya langsung. Dan enggak lama sebelum meninggalnya. Berapa hari sebelum meninggalnya itu dikasih amalan bacaan. Dan beruntung Munzirin ini yang ada, yang hanya yang ada ketika Abuya almarhum wafat di kantornya. Kebetulan di saat itu setelah menerima tamu, menjamu tamu dengan makan siang saat itu selesai, sudah tamu banyak ketika itu. Pergi kantor, minta pijat, dan ketika berbaring baca Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang, tanya Munzir ini ceritanya, dan kemudian baca doa apa dibaca segala macam, kemudian Munzir tetap memijat, tapi tidak seperti biasanya, tidak gerak-gerak Abuya ketemunya. Tidak seperti biasa, mau dibangunkan juga tidak enak, tapi ku tidak seperti biasa ini. Ini coba digerakkan sedikit badannya, sama Munzirin kan berbaring. Tahu jatuh, seakan-akan sudah memang tidak ada nafasnya. Baru Munzirin teriak-teriak manggil yang lain, sampai dibawa ke Masito kan. Masito, ternyata di sana sudah meninggal, tidak ada nafasnya, kaget semuanya kan. Ala kulihar, kalau kita teruskan ceritanya panjang. Memang mau diteruskan. Jadi termasuk dia dibawa ke Masito dan ternyata meninggal, bawa ke Abulan. Murid-murid tidak ada yang tahu kalau ini meninggal, tapi sudah tidak enak, was-was semuanya. Maka ternyata ketika ambulan datang, sudah murid meyakini kalau Abuya sudah wafat, nangis semuanya sudah. Karena kalau sudah baru dibawa ke rumah sakit langsung balik, berarti menunjukkan sudah tidak ada. Kalau masih ada nyawanya berarti mungkin masih di rumah. Tapi mereka tidak ada yang percaya saat itu. Wah, masing-masing ada yang mencium sandalnya Abuya yang masih terletak di depan kantor di situ. Ada yang mencium gamisnya. Dan kebetulan ustazah juga hanya Walidah di hari itu memang tidak ada di rumah di wafatnya, sedang ke Surabaya. Kenapa kok ustazah Walidah ke Surabaya? Karena ustazah disuruh dan diperintah oleh Abuya memang untuk ke Surabaya. Jadi di hari wafatnya Abuya itu memang Abuya nyuruh Ustazah Al-Walidah untuk pergi ke Surabaya. Yang diperintahkan suruh apa ke Surabaya? Suruh beli piring 1000. Bayangkan. Padahal murid sendiri ketika itu cuma berapa ratus saja saat itu. Suruh beli piring 1000. Buat apa, katanya Ustazah, beli piring 1000? Enggak. Nanti malam banyak tamu di sini di pondok. Tahlilnya Abuya itu. Jadi maksudnya adalah tahlilnya Abuya, banyak tamu yang takziah nanti. Jadi sudah tahu, sudah merasa, sudah meyakini. Bahkan di hari itu tepat obatnya Abuya yang biasa diminum setiap hari, 3 kali pagi, siang, malam. Itu di hari itu habis. Maka ustazah yang ngurus, biasanya ustazah yang belikan, ustazah yang ngurus obatnya yang ingatkan kan. Maka ustazah menyuruh Bukadi untuk beli obat, dan Bukadi disuruh Ustazah untuk meminta uang kepada Abuya. Bukadi minta datang kepada Abuya untuk minta uang beli obat. Untuk beli apa? Beli obat. Obat siapa? Obatnya antum, disuruh Ustazah, katanya. Oh, enggak perlu. Obat ana sudah cukup hari ini. Selesai, katanya dia. Dan betul hari itu meninggal dunia. Ya, bahkan 3 hari sebelumnya sudah wasiat kepada tolabah, murid-murid di masjid, kalau anak meninggal, tolong jangan lupakan baca tahlil. Minimal paling tidak baca Fatihah, Dan kalau anak meninggal, kubur anak di belakang masjid ini, tepat ditunjuk rumah Buya. Semuanya tidak ada yang merasa kalau Buya akan meninggal. Tidak ada yang menyangka sama sekali. Karena sehat walafiat aja. Ya, malah yang di waktu sakit kerasnya, dua kali sakit kerasnya, itu banyak yang menyangka Buya sudah wafat. Termasuk Ustaz masih sakit kerasnya ada di sini, belum pergi ke Madinah ketika wafat. Ustaz tidak ada. Tapi waktu sakit kerasnya sebelum Ustaz pergi ke Madinah, Ustaz yang menemani terus di rumah sakit sampai 2 minggu lamanya. Ya, 15 hari, 14 hari di rumah sakit. Itu 2 kali. Dan dua-duanya parah. Di saat dibawa ke Masito, sudah angkat tangan di Masito. Itu sakit keras. Dan Ustaz yang nganterkan. Akhirnya dibawa pakai ambulan ke Surabaya. Sudah angkat tangan di Masito. Di Surabaya ini sudah pingsan, koma. Dan ketika di saat di tengah jalan di tol itu Abuya tahu-tahu siuman, dan anak berada di sebelahnya, ya, termasuk Al-Fagir Sihri, ipar anak Abdullah Al-Jufri, dan termasuk ustazah yang ada di ambulans itu, Habib Zain, Habib Syikaf, masih di Mekah, belum pulang. Nah, ketika itu siuman melek matanya, padahal koma, sudah tidak sadar, semuanya di rumah. Ini dia belakang, dia mengatakan, tidak dengar suaranya orang baca-baca. Tidak kelihatan orang yang datang. Berkata kepada, bertanya kepada kita, ini kita bingung ini. Katanya ustazah, diam semuanya. Katanya, kecuali ustazah, iya, ini ustazah yang dengar, anda sendiri tidak. Dengar tapi tidak jelas. Dengar ada suara, ada orang baca-baca, kayak seperti tidak jelas bacaannya. Ustazah yang jelas, ada baca, orang bacakan doa. Katanya masak, katanya sekarang, katanya Abu ya, sekarang ini Imamul Haddad, Sahibul Ratib, bersama para wali-wali Allah semuanya datang bersama kepada kami sekarang ini setelah. Dan semuanya mendoakan Ustadz untuk selamat, untuk hidup sembuh dari semuanya. Dan alhamdulillah terbukti sehat walafiat. Padahal di situ sudah tersebar Abu ya meninggal dunia. Ya, sudah tersebar di mana-mana. Karena memang sudah angkat tangan, sudah koma, darurat, terpingsan. Itu 15 hari. Dan kemudian tidak berapa bulan, berapa waktu setelah itu juga masuk rumah sakit lagi. Juga seperti itu keadaannya. Sama, 2 tahun setelahnya. Sudah seakan-akan sudah mau meninggal. Sudah. Tanda-tanda yang kita katakan tadi ada semuanya. Sudah wasiat. Begini-begini sudah wasiat. Sudah tubuhnya lemas. Sudah. Tapi ternyata Allah masih beri keselamatan. Didoakan termasuk Abu Yah Maliki ngirim air di waktu itu. Langsung dari Saudi dan dibawakan ke, secara khusus untuk diminumkan kepada Abuya dan sembuh alhamdulillah, termasuk berkat doa daripada Abuya Mariki. Nah, tapi ketika wafatnya, meninggalnya mendadak. Tidak ada sakit, tidak ada apa, terima tamu seperti biasa ini. Di saat ya, kita meninggalnya itu, Mujirin ingat-ingat waktu meninggal setelah dimakamkan, karena punya amalan tidak lama baru diberikan sama Abuya. Dicoba diamalkan malam Jumat. Dan betul ketika malam Jumat diamalkan, Mundir ini seperti biasanya ke kantor. Ke kantor melihat Abuya duduk di kursinya yang seperti biasa. Muzirin sini dipanggil. Muzirin iya ya ada. Muzirin tidak sadar. Dikira Abuya masih hidup. Kasih kopi. Kopi seperti biasa tersedia selalu kan. Akhirnya roti 4 katanya Muzirin. Ya Muzirin, ini 4 potong roti ini sesuai dengan anak-anak yang ada di kantor penjaga itu. Pas jumlahnya nanti berikan teman. Dan betul 4. 4 kasih roti kepada penjaga, keluar dari kantor, balik lagi yang Muzirin. Balik lagi, ya sudah tidak ada. Baru sadar. Bahkan yang dikasih ini diserahkan roti, Muzirin bilang ini dari Abuya. Muzirin, kamu ini sadar apa enggak? Jadi Abuya sudah meninggal. Memangnya kenapa? Abuya enggak ada. Enggak ada kok hidup masih. Memang inti yang sadar apa enggak? Inti kok bilang wafat. Sama sekali kayak terhipnotis. Baru Muzirin balik ke kantor untuk memastikan apa anak yang salah, apa anak-anak yang salah. Dan ternyata enggak ada lagi. Baru sadar. Dan baru sadar kalau itu karena sebab bacaan yang dibaca Muzirin yang didapatkan oleh Abuya untuk bisa melihat dan bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Nah, itu ada bacaannya. Ini waktunya sudah habis ya. Belum dibaca ini ya. Apa masih dibaca ini yang apa di yang akan datang? Yang datang aja ya. Yang akan datang. Ini yang kita baca kalau amalannya ana di rumah. Kok penasaran betul ya. Saya cukup sekian. Ya Rabbana tarafna rabbi'anana tarafna wa'anana asrafna ala rabba asrafna. فضلا وجودا من نال بكتاب من نال المصطفى رسولي نهضى بكل المصطفى رسولي نهضى بكل شوني بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عبدا عبدي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكتب والدين والديكم واتنا واتكم سيدنا سيد الوالي حسن محمد مالك والحبيب القادر سبحانه وتعالى وشهدنا وعلم معلمنا وعلم أستاذ أستاذ الجات من أستاذ الطلاب والطلاب والطالبات أن الله سبحانه وتعالى الله مرحمهم وجود درجه من تحصهم برحمه فرحمه فأنا وصار مبارهم أن الله سبحانه وتعالى يتعب الأمر أن مركم في حرورة فعافية في طاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في رضاك رضا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جدنا توفي ولي أنا تقرب إلى تقرب إلى حبيبك وتخلق بأهلاكه وتأدب بأدابه من الفائزين برعايته بإنايته بمحبته بشفاءته برؤيته وقدر من أمر إلى صالح الحسنة وهو أنا راض وأن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بخير عند انتهاء أجلنا وجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي الدين وعلينا تأويل وزكنا ولكم سعادة في الدارين على هذه الدنيا يا شامل وخارجنا وبحر بلا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة